الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد جماعة رحمكم الله kembali kita berjumpa untuk belajar ilmu agama yang sejatinya kita akan kehilangan waktu ketika belajar ilmu ini. Dan kita juga tidak akan mendapatkan uang tatkala belajar ilmu ini. Namun kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia. Bagaimana tatkala seorang duduk konsentrasi mendengarkan ilmu, malaikat-malaikat akan turun. Rahmat Allah akan meliputi, kedamaian akan turun membersamai mereka. Dan orang-orang yang serius menuntut ilmu, semoga walaupun secara online dia duduk, dia benar-benar berharap dilihat sama Allah Azza wa Jalla bahwa fulan hadir di majelis ilmu. Mungkin fulan di kota yang berbeda, di tempat yang berbeda, dia juga sedang duduk menyimak ilmu. Dia meninggalkan kesibukan dunianya demi mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Allah akan menyebut-nyebut hambanya yang semangat menuntut ilmu, yang hadir di majelis ilmu. Karena ahibati fillah, semua yang kita lihat di muka bumi ini dari segala keindahan, kenyamanan, kemewahan, sejatinya tidak lebih atau bahkan kurang dari satu sayap nyamuk. Maka semoga yang hadir di majelis ilmu ini dapat menata niatnya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat mencatat apa yang sedang dia lakukan. Kelak dia akan ditanya tentang umur dia dihabiskan buat apa. Salah satunya untuk menghadiri majelis ilmu. Kita masuk ke bab 14. Yang sebelumnya di bab 13 kita berbincang tentang al-isti'adah, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Masih ingat tentang adanya manusia-manusia yang meminta perlindungan kepada jin ketika dia hendak membuka lahan? Dia takut proyek dia tidak lancar. Dia takut ada gangguan buat alat-alat berat dia mungkin. Akhirnya dia membuat sebuah ritual yang di situ dia meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan itu masih ada sampai sekarang. Padahal doa dia, Qul a'udhu bi rabbil falak. Qul a'udhu bi rabbin nas. Lalu kenapa engkau meminta perlindungan kepada selain Allah Jalla Jalalu? Apakah ada keraguan di dirimu bahwa pemilik langit dan bumi ini Allah? Apakah engkau belum yakin bahwa yang dapat menurunkan hujan, yang dapat menolak bala, itu hanya Allah saja? Lalu engkau berangkat meminta perlindungan kepada selain Allah Jalla Jalaluh dari hal-hal mistik, makhluk-makhluk gaib mungkin yang kau tidak melihatnya dari bangsa jin. Sehingga hal itu mendorong kita untuk lebih mengenal Allah dan tidak meminta perlindungan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Di bab 14 ini, babun minasyirk an yastaghitha bighairillah au an yad'uwa ghairahu. Bab termasuk kesyirikan. Kita kalau nggak pernah belajar tentang kesyirikan, kita nggak akan tahu kalau ternyata yang kita lakukan termasuk kesyirikan. Seorang pegawai yang tidak pernah belajar tentang yang namanya gratifikasi dalam dunia pekerjaan dia, dia nggak tahu kalau ternyata lo ini masuk gratifikasi. Kok dapat ditangkap lo? Kok dapat dipenjara? Kok dapat dipidanakan lo? Anda nggak tahu, makanya belajar. Kenapa harus belajar? Seorang yang memberikan sogokan umpamanya, atau menerima sogok dengan kalimat, oh ini hadiah, anak ikhlas ngasihnya. Lo anak dikasih hadiah. Dan dia ngatakan ikhlas. Lo masanya kok gak pernah belajar mana yang termasuk sogok, menyogok, suap, menyuap. Karena sebagian orang gak mau belajar. Kenapa seorang polisi ketika menangkap seseorang karena pelanggaran dia lakukan, dia tanya, Bapak tahu gak? Bapak melanggar apa? Oh, anak nggak tahu. Apakah ucapan dia nggak tahu kemudian membuat polisi itu tidak memberikan tilang kepada dia? Kenapa? Karena orang yang berjalan mengenakan kendaraan, dia harus tahu. Dan dia punya lisen, punya SIM. Yang dengan itu dia harus tahu lah. Masa nggak tahu kalau ini tanda nggak boleh berhenti di sini, nggak boleh masuk? Maka kenapa kita perlu belajar mana yang masuk syirik dan mana yang tidak syirik? Karena boleh jadi kita melakukan sesuatu ternyata masuk kesyirikan, tapi disebabkan itu adalah budaya, tradisi yang diwariskan dari nenek moyang, kita anggap gak apa-apa. Loh, ini udah lumrah. Ini kearifan lokal. Kenapa? Ini dari nenek moyang sudah seperti ini. Jangan bawa ajaran baru lah. Makanya setiap nabi yang datang berdakwah kepada kaumnya selalu dianggap merusak. Selalu dianggap membawa ajaran baru. Selalu dianggap memecah belah. Selalu dianggap meresahkan. Coba engkau baca perjalanan hidup Nabi alaihissalam, para nabi. Bagaimana Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Dan kaumnya selalu mengatakan, loh ini warisan nenek moyang gitu loh. Dikasih tahu gak boleh gitu loh. Nah, engkau mah tahu apa. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia berusaha menjelaskan kepada orang tuanya. Tapi karena udah jadi budaya yang mendarah daging. Akhirnya kebenaran dianggap salah. Kesalahan dianggap kebenaran. Bagaimana seorang pahlawan dianggap pecundang. Pecundang digadang-gadang sebagai pahlawan. Karena apa? Karena kondisi. Tapi itulah perjuangan. Maka sekali lagi kita perlu belajar. Dari mana kita usah tahu itu syirik atau tidak? Dari Allah dan Rasulnya. Yang sudah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dan Nabi alaihissalam memberikan penjelasan kepada umat manusia. Di bab ini termasuk kesyirikan istighatsah. Atau doa kepada selain Allah. Istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Seorang beristighatsah artinya berdoa ketika dalam kesulitan. Jadi ada perbedaan antara doa dan istighatsah. Semua istighatsah itu masuk dalam doa. Semua istighatsah itu adalah doa permohonan kepada Allah. Tapi tidak semua doa istighatsah. Istighatsah itu berdoa ketika dalam kesulitan. Istighatsah itu memohon supaya diangkat kesulitannya, dikasih kemudahan. Supaya diangkat petakanya, dikasih kenikmatan sama Allah Azza wa Jalla. Itu disebut istighatsah. Kita sering mendengar istilah istighatsah, istighatsah. Apa arti istighatsah? Berdoa memohon kepada Allah ketika dalam kesulitan. Tapi ternyata ada orang yang istighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berdoa memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan innahu aslu syirkil alam. Akar asal muasal syirik yang terjadi di alam ini, di dunia ini ada dalam bab istighatsah dan doa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya ada orang yang kalau disuruh, kita udah lewat ya pembahasan tentang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ketika dikatakan kau sembelih untuk selain Allah, na'udzubillah, syirik, kata dia. Dia takut untuk menyembelih sesuatu untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara doa, ternyata dia lakukan. Dia memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla, baik memohon kepada yang sudah meninggal dunia, meminta pertolongan kepada mereka, berdoa kepada mereka, minta. Ini orang udah mati. Ini orang udah gak bisa berbuat apa-apa. Ini orang kita yang ngantarkan ke kuburan. Kita yang berdoa buat dia. Antum bisa lihat, mau sealim apapun, sesoleh apapun, orang itu kalau sudah mati, dia butuh sama kita. Bukan kita yang butuh sama dia. Dia udah meninggal dunia. Walaupun ketika hidup doa dia mustajab, tapi dia udah meninggal dunia. Ketika dia hidup, kita bisa datang kepada dia. Kita minta tolonglah doakan anak. Boleh. Ini tawasul. Tapi ketika dia sudah mati, kita yang mendoakan dia. Engkau lupa ketika dia meninggal dunia. Engkau sholat jenazah. Apa yang kau baca ketika takbir yang ketiga? Engkau katakan Allahumma ighfir lahu. Warhamhu. Wa'afihi. Wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia. Maafkan dia. Kasihi dia. Berikan keselamatan kepada dia. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan dia taman dari taman-taman surga. Jangan jadikan kuburan dia hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburan dia lubang-lubang neraka. Allahumma in kana muhsinan. Ya Allah, kalau dia orang baik. Kenapa kita katakan ya Allah kalau dia orang baik? Karena sejatinya kita menghukum manusia dengan zahirnya. Bagaimana hati dia, ikhlas atau tidak, itu Allah yang tahu. Maka kita katakan dalam doa kita, ini mau orang sesoleh apapun, kita katakan, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Tambahkan kebaikan dia. Wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi. Ya, kalau dia punya salah, maafkan kesalahan dia. Lalu kemudian kita istighosah sama orang itu. Kita berdoa memohon kepada orang itu. Maka ini, yang menjadi penyebab terjadinya kesyirikan di berbagai macam penjuru dunia, babnya itu bab istighatha, orang memohon ketika dalam kesulitan, dan babnya bab doa. Doa tadi umum, dia minta anak kek, dia minta mau naik pangkat kek. Tapi kalau istighatha, lebih kepada kesulitan. Dan ini termasuk kesyirikan, jamaah. Ahibati fillah. Kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, kita akan mendapati banyak sekali larangan Allah Azza wa Jal yang berkaitan dengan istighatha dan berdoa memohon kepada selain Allah Azza wa Jal. Coba ya, kita akan baca di surat Yunus ayat 106. Nah, silakan dibaca ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Yunus 106. Barakallahu fikum. Di terjemahannya disebutkan, dan janganlah kamu menyembah. Kalau kita memperhatikan ayatnya, wala tad'u, maka di sini jemaah terjemahan itu tidak dapat mewakili. Nggak bisa Quran itu diterjemahkan ke dalam sebagai pengganti Quran, nggak bisa. Maka yang ada itu tafsir. Wala tad'u. Kalau jangan beribadah itu mungkin bahasa Arabnya wala ta'bud. Seperti Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada ayahnya, ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, jangan beribadah, jangan menyembah syaitan. Di ayat ini memang tafsirnya jangan beribadah ya. Karena apa? Karena doa itu termasuk peribadatan. Maka Allah katakan, wala tad'u. Engkau jangan berdoa. Memohon kepada selain Allah. Lalu Allah katakan, ma la yanfa'uka wa la yadurru. Yang sesuatu yang engkau berdoa kepadanya, itu sejatinya la yanfa'uka. Tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Dan tidak bisa memberikan bahaya kepadamu. Ada ketika seorang meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Berdoa minta sama dia. Dan kita lihat bagaimana orang-orang Nasara, dia berdoa minta sama Nabi Isa alaihissalam. Atau ada orang-orang yang meminta kepada guru-guru mereka yang sudah mati umpamanya. Apakah orang itu yang dia berdoa, memohon kepadanya, bisa memberikan manfaat? Oh bisa, oke. Bisa memberikan mudarat? Oh bisa. Dari mana? Dia sudah mati. Dia sudah berada di alam yang berbeda. Bahkan tadi disebutkan, kita yang berdoa buat dia. Kita yang ngurusin kuburannya. Kita yang membersihkan kuburannya. Kita yang datang ziarah, mendoakan dia. Kok sekarang engkau meyakini dia dapat memberikan manfaat dan mudarat? Ini bahaya sekali. Maka Allah sudah katakan, jangan berdoa. Doa termasuk ibadah. Sehingga ditafsirkan, janganlah kamu menyembah, jangan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat wala mudarat. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukan itu, udah dikasih tahu, udah dikasih penjelasan, tapi maksa tetap melakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin. Engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kita ini kalau bicara orang zalim jemaah, kita selalu berpikir orang zalim itu yang orang ngambil hak orang lain. Tidak memberikan hak orang lain. Itu zalim tuh orang. Iya. Dan ketika engkau berdoa kepada selain Allah, engkau zalim. Kenapa? Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Engkau tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Seharusnya engkau hanya memohon kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah. Tahu-tahu engkau memohon kepada selain Allah. Coba lihat Nabi Ayub. Ketika dia dalam kesulitan, penyakit yang membuat dia harus dikucilkan oleh masyarakat. Ekonomi yang membuat beliau kehilangan segala sesuatu, sulit hidup beliau. Wa ayyuba idznada rabbahu. Dan Ayub ketika dia berdoa memohon kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, bukan kepada siapa-siapa. La fulan wala fulan, Rabbahu, kepada Rabb-nya. Apa yang dia katakan? Anni masaniyadur, aku terkena sesuatu penyakit, sesuatu yang berbahaya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Kepada siapa mintanya? Kepada Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah. Nabi Yunus ketika berada di perutnya ikan paus, apa yang beliau katakan? Beliau menyebut selain Allah. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia mengikrarkan kembali tauhid dia. Bahwa tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Allah saja. Subhanak, maha suci engkau. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka di sini Allah jelaskan bagaimana larangan berdoa, memohon kepada selain Allah. Apa aja gak bisa ngasih manfaat kepada aku. Wala mudharat. Tapi masalahnya kan dari keyakinan. Kenapa kita melihat ada orang yang meminta kepada selain Allah? Karena meyakini orang itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Akhirnya dia menyekutukan Allah dalam rububiyahnya. Allah loh yang ngatur alam semesta ini. Allah yang ngatur. Baik, ayat yang kedua. Wa iyyamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlin yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yunus 107. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini bicara istighatsah lagi. Memohon kepada Allah ketika dalam kesulitan. Allah menjelaskan kepada setiap pribadi agar dia sadar bahwa urusan ini dipegang Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa iyamsaskallah bidurrin. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, sakit, kecelakaan, bangkrut, perceraian yang tidak bisa dihindarkan, di PHK, siapa yang bisa menghilangkan kesulitan itu? Apa kata Allah? Fala kashifa lahu illahu. Enggak ada yang bisa menyingkap kesulitan dan mudarat itu kecuali Allah. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wasalam memberikan wasiat kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kepadanya, wa'lam ala annahum law ijtama'u ala an yadurruka lan yadurruk. Ketahuilah, kalau orang-orang itu bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka enggak akan pernah bisa memberikan mudarat kepadamu. Enggak bisa. Dan sebaliknya, kalau semua orang berkumpul bersatu padu, semua nabi berkumpul dan semua wali berkumpul, semua orang-orang soleh berkumpul, hendak memberikan manfaat kepadamu, hendak memberikan faedah kepadamu, hendak memberikan kebaikan kepadamu, mungkinkah mereka dapat melakukan itu? Nggak bisa. Kecuali Allah berkehendak. Jadi urusan ini adalah urusannya Allah. Ingat, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia tadi, dari para nabi, para rasul, para wali, para syuhada, semua berkumpul, ala ayyanfa'uka bisyai, dalam rangka memberikan manfaat kepadamu, dalam rangka menyingkap mudarat darimu, lam yanfa'u. Mereka enggak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang sudah Allah tetapkan untukmu. Jadi ketetapan-ketetapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Aturan-aturan siapa? Aturan Allah Azza wa Jalla. Yang mengangkat bala, yang menolak bala, yang menurunkan bala, siapa? Allah Jalla Jalaluh. Sehingga ini yang harus ada di diri manusia agar hatinya tidak berpaling, kemudian dia berdoa meminta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Masalahnya ada orang yang kenal sama Allah Azza wa Jalla. Maka dikasih sama Allah ayat-ayat ini agar orang kenal. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Wa ayyuridka bi khairin. Kalau Allah ingin kebaikan buat engkau, fala radda li fadlihi. Kata Allah, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Enggak akan. Engkau yang bekerja di sebuah perusahaan, lalu ada engkau mengatakan, nih ada orang-orang yang hasud, yang ingin menyingkirkan ana. Wallah, kalau semua orang hasud kepadamu, ingin menurunkanmu dari jabatanmu, ingin mengeluarkanmu dari posisimu, tapi Allah ingin kebaikan buat engkau, pertanyaannya, keinginan siapa yang terjadi? Allah. Tapi kita enggak kenal sama Allah. Yusibu bihi man yasha min ibadihi. Kata Allah, Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang kasih kebaikan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Siapa yang menyelamatkan dari kecelakaan? Allah. Lalu Allah katakan, wa huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah maha pengasih. Udahlah, berhenti engkau memohon kepada selain Allah. Berhenti istighosah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang ini kadang-kadang diajak bertauhid. Untuk tidak memohon kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang mereka enggak mau. Dan itu yang terjadi dengan kaumnya para nabi. Mereka enggak mau. Apa sih sulitnya? Apa sulitnya? Apa beratnya untuk tidak berdoa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla? Mereka menganggap ajaran Islam ini aneh. Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, "Qulu la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Apa kata orang-orang musyrikin? "Aja'ala al-alihata ilaha wahida? Inna hadza la syai'un 'ujab." Apakah dia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak jadi satu, hanya kepada Allah saja? Ini menakjubkan. Subhanallah. Ada banyak ayat. Kita baca ayat yang ketiga di bab ini. Tafadhal. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa buduhu washkurullah ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut 17. Ahibbati fillah, Allah mengajak orang ini untuk berpikir lagi. Orang-orang musyrikin ya, yang meminta rizki, meminta kelancaran rizki, meminta kemudahan, meminta naik pangkat, mintanya kepada selain Allah. Maka Allah mengatakan, innal ladzina ta'buduna min dunillah, yang kalian sembah dari selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu kasih rezeki sama kalian. Emangnya mampu kasih rezeki sama kalian? Siapa dia? Dia punya apa? Bukankah dia ketika terkena musibah, dia di dunia aja ketika hidup, orang-orang itu kena musibah, mintanya dia sama siapa? Mintanya sama Allah. Kok sekarang kita minta sama dia? Dia ketika hidup mintanya sama Allah. Tiap pagi dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa rizqan tayyiban wa amalan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dia mintanya langsung sama Allah. Ketika sholat dia mengatakan, Rabbi ghfirli, warhamni, wajburni, warzuqni. Dia minta, ya Rab, aku minta rizki. Kok sekarang kita minta lewat dia? Apa urusannya dia? Minta kepadanya. Minta sama Allah. Maka Allah ingatkan, la yamlikuna lakum rizqan. Mereka enggak bisa kasih rezeki sama kalian. Ini orang-orang yang cari pesugihan ya, berangkat ke tempat-tempat yang seharusnya dia tidak berangkat ke tempat itu. Engkau minta sama siapa? Minta sama Allah. Emangnya Allah suruh kita berangkat ke tempat itu? Allah suruh kita membuat ritual itu. Sebagian orang ketika terjadi bencana, akhirnya mereka membuat ritual ini dan itu, membuat sesajen kadangkala untuk siapa? Allah sebutkan, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka enggak bisa kasih rezeki. Terus siapa yang kasih rezeki? Allah yang kasih rezeki. Maka kata Allah, fabtaghu 'indallahi rizqa. Mintalah rezeki, carilah rezeki dari Allah. Itu kan enak kita jamaah. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Engkau bisa minta sama Allah sekarang di tempat engkau duduk. Engkau bisa memohon kepada Allah di atas kereta, di atas mobil, di atas motor, di atas gunung, di tengah lautan, di atas pesawat. Engkau bisa mohon minta sama Allah. Cari rezeki, minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa'buduhu washkuru lahu. Beribadalah kepada Allah dan bersyukur. Di sini bentuk syukur kita, kita tidak melakukan kezaliman. Kezaliman yang nyata itu tadi kesyirikan. Allah mudahkan bagi kita untuk memohon, untuk berdoa. Ilaihi turja'un. Allah katakan, kepadanya kalian akan kembali. Kepada Allah kalian akan kembali. Kau mau berangkat kemanapun, gak akan kembali kepada fulan, wala fulan, wala fulan. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ingat ketika engkau tertimpa musibah, nama siapa yang kau sebut? Ketika engkau dalam kesulitan, siapa yang kau panggil? Kalau engkau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, ya engkau minta sama Allah. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya udah engkau minta mohon sama Allah. Jangan mohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka kadangkala perbuatan kita menyelisih ucapan kita. Kelakuan kita berseberangan dengan ikrar kita. Allah jelaskan yang ngasih rezeki itu Allah. Engkau minta kepada selain Allah. Cari pesugihan minta sama selain Allah Azza wa Jalla. Maka kemana, kenapa di awal disebutkan belajar? Kita perlu belajar. Kita enggak boleh menfonis orang, oh syirik, oh bid'ah ini itu. Enggak boleh bermudah-mudahan. Maka kita perlu tahu, apakah yang kita lakukan syirik apa bukan, ya sudah engkau pelajari. Taib, di surat Al-Baqarah, ayat 186, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani fa إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allahu Akbar. Nih, Allah tuh dekat. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Maka kita disuruh minta sama Allah. Kok minta sama selain Allah? Yang bisa mengabulkan doa kita, yang dapat memudahkan urusan kita, yang dapat memberikan rezeki kepada kita, menyembuhkan penyakit kita, mengeluarkan kita dari petaka dan musibah, siapa? Allah dapat mengabulkan doa. Hanya Allah. Maka jangan minta kepada selain Allah. Jadi kita dikasih kemudahan dalam berdoa dan memohon. Allah hanya suruh kita jangan memohon kepada selain Allah. Udah sama Allah aja. Loh, gak apa-apa minta banyak-banyak. Gak apa-apa mau minta sama apa aja sama Allah. Bagaimana ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa semua doa itu dikabulkan. Hanya saja ingat nih. Sebagian kita mungkin dia berpikir, ana Ustaz udah berdoa minta sama Allah bertahun-tahun. Tapi ana tidak mendapatkan jawaban. Belajar lagi nih. Supaya kita tahu. Jawaban dari doa yang kita pinta itu satu dari tiga hal. Pasti Allah beri. Yang pertama, yang diminta dikasih sesuai dengan apa yang dia pinta. Dia kepingin rumah, Allah kasih rumah. Dia kepingin anak, Allah kasih anak. Yang kedua, Allah ganti. Diganti apa? Diganti dengan diselamatkan dia dari musibah, dari petaka yang setara dengan doa dia. Dia gak pernah minta diselamatkan dari musibah itu. Dia gak pernah berdoa minta supaya diselamatkan agar gak tabrakan, agar gak ditabrak. Tapi gara-gara doa dia, Allah selamatkan dia dari tabrakan. Itu dikabulkan doamu sebenarnya. Tapi kan kita gak merasa. Yang ketiga, jawaban dari doa itu pahala yang disimpan. Allah tunda. Engkau gak butuh di dunia yang kau pinta itu. Disimpan, dikumpulin, ditimbun buat dia di akhirat. Dan itu yang terbaik sebenarnya. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan itu, para sahabat langsung merespon, idzan nuktsir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Kalau ternyata semua doa itu gak ada yang sia-sia. Semua dikabulkan. Asalkan minta sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah akan kasih lebih banyak lagi. Masih berpikir untuk memohon kepada selain Allah, padahal yang bisa mengabulkan doa cuma Allah. Masih berpikir untuk istighatha, meminta pertolongan dalam kesulitan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal hanya Allah yang dapat mengabulkan doa. Maka kadangkala kita ini, di mana akal kita? Ada banyak syubhat kadang ke jamaah. Ada banyak ke apa ya? Ada banyak syubhat yang menyebabkan orang itu akhirnya kebingungan. Loh, katanya ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan enggak boleh. Yang jelas engkau diperintahkan untuk memohon hanya kepada Allah saja. Doa itu ibadah. Nggak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal. Taib. Kita masuk ke ayat yang selanjutnya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi mal... وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا هُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat? Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Al-Ahqaf 5 dan 6. Ini jemaah. Dan siapakah yang lebih sesat? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Daripada orang yang berdoa. Ingat, doa adalah ibadah. Maka diterjemahkan menyembah di sini. Dia berdoa, memohon kepada selain Allah. Yang disembah itu adalah yang tidak dapat mengabulkan doa. Gak bisa mengabulkan doa. Gak bisa memperkenankan doa. Lalu dia sendiri mintanya sama Allah. Dia adalah makhluk yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah yang memperkenankan. Apakah ada orang yang lebih tersesat dari golongan ini? Kemudian disebutkan sampai hari kiamat, Leo. Sampai hari kiamat nggak bisa dia ngabulkan doa. Jangan dikatakan, oh iya sekarang belum bisa dia, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin 100 tahun lagi. Sampai hari kiamat gak bisa dia ngabulkan doa. Dan mereka juga lalai, emangnya mereka dengerin doa kita, minta sama dia. Banyak orang dibodoh-bodohin sama setan. Dan pada hari kiamat, nanti kan dikumpulin tuh. Engkau dulu meminta kepada siapa? Oh anak berdoa kepada fulan, kepada fulan. Dan pada hari itu, semua akan saling bermusuhan. Bagaimana yang disembah mengatakan, enggak nyembah anak, enggak berdoa sama anak. Dia berdoa. Apa loh anak enggak bisa ngasih apa-apa? Tapi terkadang dunia ini melalaikan. Ada orang yang mengatakan, loh Ustaz, anak meminta kepada dia, dapat loh Ustaz. Dimudahkan urusan anak. Dia lupa bahwasanya Allah sebenarnya yang kasih. Bukan dia. Tapi engkau dengan perbuatanmu Allah murka sebenarnya. Akan tetapi urusan dunia, orang kafir Allah kasih dunia. Allah kasih kemudahan usahanya. Allah tambah kekayaannya. Allah tinggikan jabatannya. Kita lihat di dunia ini. Maka jangan sampai kau terperdaya bahwasanya orang-orang yang dimudahkan rezekinya itu pertanda Allah ridha sama dia. Enggak. Contohnya tadi Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Emang yang kau berpikir yang benar itu Fir'aun. Karena dia dikasih kemudahan dalam urusannya. Dia raja, dia kaya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam pengembala kambing. Baik. Ayat yang terakhir dalam bab ini. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menghilangkan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. An-Naml 62. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini jemaah. Siapa yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan? Siapa? Siapa yang dapat mengangkat bala dan musibah? Tanyakanlah. Engkau punya keyakinan kepada siapa? Allah? Ya udah minta sama Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menjadikan kita khalifah-khalifah di muka bumi ini? Kemudian kau memohon kepada selain Allah. Allah katakan, A'ilahun ma'allah. Adakah di samping Allah Tuhan yang lain? Ada. Yang pantas disembah. Yang memperkenankan doa. Yang mengabulkan permohonan. Yang menyingkap kesulitan. Yang menyembuhkan yang sakit. Ada? Kalau engkau hanya mengatakan Allah yang bisa, ya udah minta sama Allah aja. Subhanallah jemaah. Disebutkan ya. Tentang kisah seorang wanita. Disebutkan oleh Sheikh Rashid Ridha. Dia, perempuan ini baca, memohon. Mengatakan, ya madbul, ya madbul. Lalu, ditanya sama Sheikh Rashid Ridha ini. Kenapa engkau tidak memohon kepada Allah? Kenapa mintanya sama Madbul? Ini mungkin nama salah seorang wali, ya. Waliullah yang sudah mati. Qala, kata dia, kata perempuan ini, qalat, Madbul itu enggak, kalau ngasih enggak perlu nunggu. Langsung. Atau ibarat lain. Maka Madbul ini enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia meyakini hal itu. Kalau minta sama orang yang mati ini, minta sama wali ini, oh ini wali ini. Kok minta sama dia sih? Al-Alusi dalam tafsirnya, dia menyebutkan bahwa ketika ada salah satu orang yang pakai imamah, yang mungkin dikatakan orang itu, orang ahli ibadah, orang ini mengatakan, "Idza nazalat bika nazilah, fa iyyaka an tad'u Allah." Engkau kalau sedang ada petaka yang menimpamu, engkau jangan minta sama Allah. La ilaha illallah. Kok bisa mengatakan jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mintanya kepada tadi orang-orang yang sudah mati, dia sebut namanya, dia minta sama orang itu. Ahibati fillah, Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam kitabnya Bantahan kepada Al-Bakriyah, beliau menyebutkan di sana, ketika Tatar menyerang Syam, orang-orang yang gak ngerti Islam, itu di orang-orang Muslim ya, dia sebenarnya Muslim tapi gak belajar bagaimana Islam yang sebenarnya, ketika masuk itu Tatar menyerang, apa yang mereka katakan? Kepada siapa mereka berdoa? Memohon pertolongan. Mereka mengatakan, "Ludhu bi qabri Abi Umar." Kalian berlindunglah dengan kuburannya Abu Umar. Subhanallah. Atau mereka mengatakan, memohon perlindungan dengan kuburannya Abi Umar, kalian akan selamat dari Tatar. Ya Allah, kok gak sama Allah ya? Kok mintanya kepada orang-orang yang sudah mati? Mereka orang soleh. Iya. Mereka orang soleh. Mereka insya Allah sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Kalau mereka orang soleh. Tapi kita disuruh minta sama siapa? Kepada dia apa kepada Allah Azza wa Jal? Kemudian Al-Mar'i Al-Hambali, dia menyebutkan kisah tentang Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala, ketika itu dia bersama An-Nasir Harun yang menjadi gubernur atau penguasa pada waktu itu, ketika Tatar menyerang umat Islam, dia melihat pasukan Tatar ya begitu banyaknya dan begitu ganasnya, lalu dia mengatakan, "Ya Khalid ibn al-Walid." Dia memanggil Khalid bin Walid. Apa kata Syekhul Islam? Engkau jangan ngomong itu. Ditegur dengan tegas. Apa kata? Qul ya Malik yaumaddin. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Katakan wahai Malik yaumiddin. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ama Allah mintanya. Ya, tadi ayat yang kita baca, siapa yang bisa memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Siapa? Engkau meyakini siapa? Allah apa bukan? Kalau Allah, ya udah mintanya sama Allah. Maka ini penguasa dikatakan, engkau jangan panggil ya Khalid bin Walid. Yang kau panggil ya Malik Yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Subhanallah jemaah. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu itu. Maka kita harus ya belajar terus. Bahwasanya yang berhak untuk dimintain pertolongan itu hanya Allah. Baik, dilanjutkan. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Barakallahu fikum. Nah, itulah kamu mengingatnya. An-Naml 62. Baik, di sini disebutkan riwayat At-Tabrani tentang sesuatu yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, di mana para sahabat digangguin sama orang-orang munafik ya. Ada satu orang munafik yang suka gangguin mereka. Lalu mereka mau istighatsah kepada Nabi SAW supaya dihindarkan dari keburukan orang munafik itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Beliau mengatakan, sesungguhnya enggak boleh istighatsah kepada aku. Terus ya istighatsah mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahibati fillah, itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. Anda mengajak setiap muslim untuk terus belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki ibadahnya. Dia perbaiki adab dia berdoa agar dia terhindar dari berbagai kesyirikan yang mungkin dalam pandangan dia enggak ada masalah gitu. Padahal dia telah memohon kepada selain Allah. Dia meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat keyakinan dia sebenarnya, dia mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. Tiada yang berhak dimintain pertolongan, doa, cuma Allah. Yang lainnya makhluk. Masa kita minta sama makhluk? Ya mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah. Jazakumullah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas tausiahnya pagi ini. Ini ada, mungkin saya awali pertanyaan saya dulu. Sekarang ini belum ada yang masuk pertanyaan. Ini kan di masa kita banyak, ada beberapa yang suka datang ke kuburan, Ustaz. Itu dengan istilahnya ziarah kubur atau apapun namanya. Malah dia setiap minggu ada yang datang di hari Jumat, Ustaz. Ana enggak tahu sih ya, itu apakah dia hanya mendoakan saja atau ada dalam hati mereka minta doa di kuburan tersebut. Itu bagaimana Ustaz menanggapi masalah itu, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Kalau bicara ziarah kubur, dahulu pernah Nabi alaihi salatu wasallam melarang ziarah kubur. Sampai mungkin tahun ke-6 atau tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk menziarahi kuburan ibunya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi mengatakan dengan jelas, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi yang ada itu selesai ngubur jenazah, ya udah, gak ada lagi ziarah sudah. Ngubur jenazah, tinggal. Dilarang Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan kepada mereka, ala fazurwa, sekarang ziarah kuburan. Kenapa disuruh ziarah kubur? Fa'innaha tudhakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Melembutkan hati, mengingat kematian. Ada banyak faedah ziarah kubur, tapi intinya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Maka kemudian setelah itu umat Islam pada ziarah kubur. Maka ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Bagi laki-laki dan wanita, walaupun ada yang berpendapat, dimakruhkan ziarah kubur bagi wanita. Tapi yang lebih kuat, semuanya disyariatkan ziarah kubur. Untuk ngapain ke kuburan? Untuk mengingat akhirat. Kalau bicara mendoakan yang mati, iya. Juga untuk mendoakan yang mati. Tapi kalau bicara mendoakan yang mati, enggak harus ziarah kubur. Kita mendoakan orang tua kita. Ya, kita bisa doakan sekarang. Engkau duduk dengarkan kajian. Engkau mengatakan, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Engkau mau mendoakan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kalau kita lihat kan, ada orang-orang yang mengatakan, wali fulan, wali fulan. Engkau mau doakan dia. Yang kau doakan sekarang, di sini, di tempatmu. Engkau katakan, Allahumma ighfir lahu, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Engkau doakan semoga Allah mengampuni dosanya. Kadang-kadang orang berpikir, oh masa kita doa minta diampuni. Emangnya banyak dosanya. Nabi SAW doanya minta diampuni. Doanya minta diampuni dari dosa-dosanya. Jadi kalau bicara doa, sekarang kau bisa doa. Engkau kenal ada fulan orang baik. Ada wali fulan. Engkau doakan sekarang. Kalau engkau memang mau mendoakan dia. Enggak harus ke kuburannya. Kalau bicara doa. Tapi kalau engkau ingin mengingat kematian. Ingin mengingat akhirat. Engkau berangkat ke kuburan. Dan itu kuburan siapapun. Yang ada dekat rumahmu. Di hari apa? Bebas. Engkau kalau bicara untuk ingat akhirat, ya kadang-kadang orang ini suntuk, ya depresi. Dia punya beban dalam kehidupan ini, datang ke kuburan. Bukan untuk berdoa di kuburan, tapi untuk mengingat akhirat. Dia jadi hatinya jadi lebih lembut. Dia mengatakan, ya Allah bentar lagi aku mati, kata dia. Musibah sebesar apapun, ya dengan kematian semoga selesai semuanya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Kau ucapkan salam kepada orang-orang yang mati di situ. Jadi kondisi orang-orang yang ziarah kubur, ingat disyariatkan ziarah kubur. Disunnahkan ziarah kubur. Tapi apa tujuanmu ziarah kubur? Kalau tujuanmu untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, fadhol. Untuk mendoakan yang mati, silahkan. Mendoakan yang mati. Nabi SAW kadangkala malam hari jemaah. Tengah malam ketika keluarga yang pada tidur, beliau meninggalkan rumahnya, berangkat ke kuburan Baqi. Ngapain di kuburan Baqi? Mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan mereka. Disuruh Allah, apa doanya Nabi? Buat sahabat-sahabat yang dikuburkan di Baqi. Ada banyak sahabat yang dikuburkan di Baqi. Ada 3 putri Nabi yang dikuburkan di Baqi. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum. Nabi ketika ke sana ngapain? Beliau mengatakan, Allahumma ghafir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampuni ya Allah. Buat orang-orang yang ada di Baqi sini. Lalu muncul seorang minta berdoa kepada orang yang mati. Itu putri Nabi. Nabi memintakan ampun. Artinya buat semua yang ada di situ. Sahabat-sahabat. Yang mulia, yang berjuang bersama Nabi SAW. Nabi memohonkan ampunan buat mereka. Datang ke kuburan para syuhada Uhud. Mendoakan mereka. Jadi ziarah itu dalam rangka mengingat akhirat. Yang kedua dalam rangka mendoakan yang ada di sana. Jangan ke kuburan ingat warungnya yang sepi. Ke kuburan ingat sama usahanya yang gak jalan. Datang ke kuburan, ingat sama akhirat, ingat dengan kematian. Pulang semakin rajin beribadah, pulang semakin sering baca Al-Quran, semakin rajin bersedekah. Itu tujuan ziarah kubur. Jadi intinya sebenarnya kalau ziarah kubur, ya ziarah kubur dianjurkan, disunnahkan, tapi dengan tujuan dan ada adab-adab yang perlu dijalankan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, sekalian jasa muhair Ustaz. Ini ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Girin dari Jakarta. Apakah minta didoakan seorang itu di termasuk syirik misalnya? Ada yang mau umrah minta tolong doakan saya ya. Apakah itu termasuk syirik Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara minta didoakan. Bukan meminta kepada dia, bukan berdoa kepada dia. Maka ini termasuk tawassul yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Orang itu ada. Orang itu hidup, bukan orang itu telah mati. Dan orang itu bisa berdoa. Seperti seorang anak minta doa ibunya. Dia datang, Bu, insya Allah hari Senin aku ada ujian Ibu. Mohon doanya Ibu ya. Boleh. Sebagaimana para sahabat minta doanya Nabi SAW. Ketika istisqa, mereka mengatakan, Ya Rasulullah, ud'ullah ayasqiyana. Mintakan kepada Allah. Agar Allah menurunkan hujan buat kami. Artinya mereka minta sama Nabi supaya Nabi berdoa. Dan Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, boleh. Tapi ketika Nabi meninggal dunia, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mengalami paceklik. Kira-kira di tahun 18 Hijriah, di masa Umar bin Khattab yang dikenal dengan Amur Ramada. Tahun paceklik yang sampai semua kelihatan seperti terbakar. Kering, kering sekali. Itu Umar minta kepada paman Nabi SAW. Umar mengatakan, Allahumma, ya Allah, kami dulu waktu Nabi hidup itu, kami minta aman Nabi SAW. Nabi supaya mendoakan kami. Sekarang kami meminta kepadamu, agar engkau mengabulkan doa kami. Kami minta kepada Abbas supaya dia yang berdoa kepadamu. Qum ya Abbas fad'ullah. Abbas, engkau bangun, engkau minta sama Allah SWT. Abbas berdoa. Diminta untuk berdoa. Yang lainnya mengaminkan. Maka, termasuk tawassul yang disyariatkan tadi kepada orang yang hidup. Kenapa kita katakan kepada orang yang hidup, Ustaz? Kenapa enggak orang-orang tu waliullah yang mereka itu adalah orang-orang baik? Kita minta dia supaya dia doakan kita. Loh, dia udah mati. Kita yang doakan dia. Artinya kita yang mendoakan dia. Lalu kita sekarang minta doa sama dia. Terputus amalan dia. Dengan dia meninggal dunia. Kecuali tiga umumnya tadi. Maka kalau dikatakan apakah tawassul kepada orang yang mau berangkat umroh. Jadi syaratnya orang itu harus ada, orang itu memang bisa berdoa, dan kita sampaikan kepada dia, agar dia mendoakan kita. Maka dia berangkat ke Mekah, dia minta sama Allah, Ya Allah, fulan, kepingin urusannya dimudahkan, mudahkan urusan fulan, Ya Allah. Jadi mintanya sama Allah, dan orang ini bisa berdoa. Itu insya Allah, gak ada masalah, dan hal itu sudah dipraktekkan di masa para sahabat Nabi. Barakallahu fikna. Masya Allah, barakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan kembali, Ustaz, mengenai istighosah, Ustaz. Apakah istighosah selain kepada Allah dapat mengeluarkan orang dari Islam, Ustaz? Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Ayat-ayat yang tadi kita baca. Kalau dikatakan itu perbuatan syirik, perbuatan kezaliman, maka syirik itu mengeluarkan orang dari Islam. Ini kalau bicara dia meminta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Yang dilakukan orang-orang musyrikin. Yang menyebabkan mereka gak masuk Islam ya karena mereka memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu diantara yang mereka lakukan. Makanya dari tadi ayat-ayat yang kita baca itu adalah larangan dari Allah. Atau Allah menyebutkan tentang kondisi manusia-manusia yang memohon kepada selain Allah SWT. Maka kalau bicara istighatsah, ingat memohon kepada selain Allah. Itu kalau dikatakan apakah dapat mengeluarkan orang dari Islam? Ya dapat. Karena dia minta beribadah kepada selain Allah SWT. Dan ini ayat tentang larangan memohon kepada selain Allah. Itu lebih banyak daripada ayat larangan sujud rukuk kepada selain Allah SWT. Karena kalau bicara doa, kadang-kala dianggap, enggak sih, enggak apa-apa gitu. Ya enggak boleh itu rukuk sujud kepada selain Allah SWT. Loh, memohon kepada selain Allah boleh? Enggak boleh. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana kiat-kiat agar doa yang kita mohonkan kepada Allah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya jemaah, kalau bicara doa ya. Kita tuh kadang kala kalau ingin download aplikasi di situ ada syarat dan ketentuan. Antum setuju enggak? Setuju. Dan udah. Baru tuh download aplikasi. Kira-kira memohon kepada Allah itu juga ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Adab dan etika yang harus dijaga. Contohnya, kita gak boleh terburu-buru kalau berdoa. Artinya mengatakan, aku udah minta, gak dikabulin sama Allah, gak boleh. Yang kedua, harus yakin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah memohon kepada Allah dalam kondisi yakin dikabulkan. Yakin. Tapi kalau ragu, seperti tadi kisah Rashid Ridha, ini orang perempuan manggil ya madbul ya madbul ya. Kata Rashid, kenapa kau enggak minta sama Allah? Enggak, kalau madbul enggak perlu nunggu, langsung dapat. Na'udzubillah. Sama Allah enggak yakin dia. Loh iya Ustaz, buktinya ada 10 tahun. Makanya kan tadi kita sampaikan bahwa Nabi AS menjelaskan jawaban dari permohonanmu itu satu dari tiga hal. Siapa yang menentukan? Allah yang menentukan yang mana yang mau dikasih. Tapi yang jelas pasti kau dapat. Asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi. Yakin dikabulkan. Yang ketiga, khusyuk. Hatinya harus bersama dengan apa yang dia pinta. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh gak ngabulin doa kalau sumbernya hati yang lalai. Kita kadang-kadang berdoa, sama sekali hati kita gak ada dalam permohonan kita. Makanya pentingnya perlunya kita memahami apa yang kita pinta. Kalau itu doa dari yang diajarkan Allah, diajarkan Nabi SAW, itu membuat kita semakin hadir dalam permohonan kita. Kemudian setelah itu perlu menjaga makanan, minuman, pakaian dari yang haram. Karena Allah gak ngabulin kalau kita makan haram. Kita pakai baju dari hasil yang haram. Lalu ada adab di awal doa kita puji Allah. Kemudian kita bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita perlu memilih waktu-waktu mustajab. Tempat-tempat mustajab. Sehingga hal itu akan menyebabkan doa kita semakin diperkenankan sama Allah Azza wa Jalla. Dan perlu juga menunjukkan kebutuhan kita sama Allah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Inna Allah yuhibbu. Allah itu cinta sama orang yang kalau berdoa dia, yulihu fi mas'alati. Dia maksa. Dia minta sungguhan sama Allah. Makanya gak boleh seorang itu kalau berdoa, terserah Allah ya, terserah lah. Kalau Allah mau kasih, gak apa-apa. Kalau enggak, ya gak apa-apa. Gak boleh, kita harus minta, maksa. Sama Allah Azza wa Jal. Itu namanya ilha fi mas'alah. Mungkin itu beberapa yang perlu kita jaga. Kemudian kita perlu nunggu, kita perlu sabar. Kenapa? Orang tuh masak. Dia potongin tuh bawang. Ya. Gak langsung dia makan bawangnya. Dia racik semuanya. Dia masak bumbunya. Dia tunggu sampai matangnya. Yang kalau gak sabar dia, akhirnya gak matang-matang. Itulah yang terburu-buru. Teruslah berdoa. Karena gak ada ruginya yang kau memohon kepada Allah. Dan pasti dikasih sama Allah. Satu dari tiga hal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Masyaallah jazakumullah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi orang tua yang enggak keras dan banyak terkena subhat pemikiran agar kita dapat berbuat baik pada orang tua? Caranya bagaimana Ustaz? Masyaallah barakallahu fiik. Ahibati fillah, kita harus memahami tabiat hidup ini. Agar kita dapat melewatin rintangan-rintangan, cobaan-cobaan dengan baik dan benar. Allah Azza wa Jal mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Kami menjadikan sebagian kalian, itu ujian untuk sebagian lainnya. Subhanallah. Apa poinnya atas birun? Apakah kalian sabar? Apa enggak? Oleh karena itu ada suami yang dapat istri kasar. Sabar enggak engkau? Ada sebaliknya. Istri dapat suami yang ngomongnya enggak enak. Atau bapak yang dapat anak kurang berbakti. Atau sebaliknya, anak yang dapat bapak kasar, keras kepala, gak bisa dikasih tahu. Semuanya ujian. Sabar gak kita? Yang pertama kalau bicara kita menghadapi orang tua tadi yang bermasalah dalam sikap dan muamalahnya, yang pertama engkau bersabar. Engkau jadikan itu sebagai penghapusan dosa buat dirimu dan pengangkat derajat untukmu. Yang kedua, engkau doakan. Doakan dengan sungguh-sungguh. Khusus dalam permasalahan yang disebutkan. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika engkau berdoa memohon kepada Allah, benar kau minta sama Allah. Yang ketiga, ada kondisi yang membuat orang itu jadi mudah marah, keras tadi. Engkau hindari, dirubah. Jadi karakter seseorang itu dapat dilatih untuk menjadi tidak kasar. Dengan cara apa? Ya, ziarah ke kuburan, diajak ayahnya. Datang ke tempat orang-orang miskin. Datang ke tempat orang-orang yatim yang susah. Itu dapat melembutkan hati. Kemudian sesekali diajak untuk hadir kajian. Untuk menyimak ilmu. Diajak baca Quran. Ada hal-hal yang insya Allah dapat merubah karakter seseorang. Ya kita lakukan itu. Kalau bicara nasihat, kadang-kadang udah dikasih tahu, Ustaz. Udah kasih tahu. Tapi tetap. Makanya tadi yang Anda sampaikan. Lakukan hal-hal yang membuat kondisi hatinya semakin baik. Semakin lembut. Karena ketika ada orang yang mengadu kepada Nabi SAW tentang kerasnya hatinya, maka Nabi SAW nyuruh dia memberikan makan kepada orang miskin dan mengusap anak-anak yatim. Kepala anak yatimnya. Artinya memang dia berusaha ke tempat-tempat yang menjadikan hatinya terenyuh, kesian. Dan itu semoga dengan cara itu nanti jadi lembut ya. Kemudian mudah menerima kebenaran yang disampaikan. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Nah, ada pertanyaan Ustaz mengenai tadi ziarah. Itu ada beberapa orang yang ziarah ke wali-wali. Kemudian dia melakukan sholat di masjid yang dekat kuburan, Ustaz. Itu bagaimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Yang pertama bicara kuburan. Kuburan itu ada tempatnya. Dan masjid itu bukan di kuburan. Orang mati juga tidak dikuburkan di masjid. Masjid tidak dibangun di atas kuburan. Orang mati tidak dikuburkan di masjid. Orang-orang Nasoro dahulu seperti itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang Nasoro itu kuburan. Kuburannya apa ya, pendeta-pendeta mereka atau raja-raja mereka. Itu kadang-kadang di katedral ya. Di dalam tempat peribadatan mereka. Dikuburkan di dalam sana. Ketika anak pernah ke Spanyol ya, masuk ke Masjid Cordoba yang sudah dirampas sama mereka, yang dijadikan gereja sama mereka, itu anak ketemu kuburan-kuburan di dalam masjid. Ya, di dalam, bukan dalam masjid, dalam mana? Dalam tempat ibadah mereka. Ada kuburannya nomor sekian, ya, nama-nama, di dalam gitu loh. Maka Nabi SAW melarang hal itu. Beliau mengatakan, jangan jadikan kuburan itu masjid alaihi salatu wassalam. Kalau bicara kemudian bagaimana hukum sholat di masjid yang dekat kuburan. Kalau masjid dekat kuburan gak ada masalah. Yang penting kuburan itu bukan di masjid. Loh, saat Nabi Muhammad SAW bukan dikuburkan di masjid. Enggak, beliau dikuburkan di rumahnya. Di rumahnya. Makanya baca sejarah. Kalau kemudian terjadi perluasan masjid, tetap beliau itu dikuburkan di mana? Di rumahnya, bukan di masjid. Sehingga gak bisa jadi dalil buat orang-orang, aku mau kuburkan bapakku nanti di masjid loh. Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid. Jelas mana masjid, mana kuburan. Kalau kuburan dibakai sana kuburan. Para sahabat, Nabi ketika meninggal dunia, SAW dikuburkan di rumahnya. Jadi kalau bicara sholat di masjid yang dekat kuburan, tapi bukan kuburan yang di masjid, gak ada masalah sholat kita sah, karena kita sholatnya di masjid. Tapi kalau bicara sholat di masjid yang ada kuburannya, ini yang bermasalah. Nabi alaihissalam melarang kita untuk sholat menghadap kuburan. Maka dihindarin. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau umpamanya tadi kuburannya itu di depan, Ustaz, bukan di dalam. Bukan di dalam. Artinya bukan di dalam masjid, tapi di depan masjid. Ada tembok yang membatasi kita sama mereka, ya berarti dia bukan di dalam masjid. Ketika dia di luar masjid, walaupun mungkin tidak jauh dari masjid tersebut, sholat kita sah, insya Allah gak ada masalah. Tapi jangan sholat menghadap ke kuburan jamaah. Makanya sebagian ulama beranggapan ada yang sholatnya boleh jadi gak sah. Tapi menurut pendapat sebagian ulama, apabila tadi kuburannya itu di luar masjid, bukan di dalam masjid, semoga sholatnya masih sah. Tetap kita perlu menghindari ya, menghindari. Ingat jamaah, Nabi tidak dikuburkan di masjid. Dan Nabi tidak membangun salam masjid di atas kuburan. Jadi jangan berpikir kalau ada orang mati, ana mau kuburkan di masjid. Engkau mau dikuburkan di rumahmu, lain. Beda, itu rumahmu. Walaupun tetap yang lebih baik dikuburkan di kuburan umat Islam. Tapi engkau minta dikuburkan di masjid? Enggak. Nabi tidak minta dikuburkan di masjid. Dan Nabi tidak pernah dikuburkan di masjid. Di mana Nabi dikuburkan alaihi salatu wassalam? Di rumahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz, untuk pertanyaan? Tafadhal, Bang. Mungkin dua pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Apabila di hati kita berbisik sesuatu yang kurang baik, misalnya membenci atau tidak menyukai sesuatu, apakah akan dihitung dosa oleh Allah? Subhanallah. Barakallahu fikum. Iya, ahibbati fillah. Yang pertama kita perlu tahu bahwa ada amalan hati, ada ucapan hati. Ucapan hati itu yang masuk dalam keimanan adalah keyakinan. Keyakinan dengan apa yang kita ucapkan di lisan kita. La ilaha illallah, hati kita meyakininya, hati kita ngomong kalau itu benar. Ada amalan hati yang berupa cinta, benci. Ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita benci karena Allah, cinta karena Allah, tawakal kepada Allah, itu amalan hati. Bagaimana dengan perasaan-perasaan di hati? Ada omongan-omongan di hati yang lewat ya. Kita enggak suka sama fulan, ini itu macam-macam. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh itu memaafkan bagi hambaku. Amma haddatsat bihi anfusuhum. Innallaha tajawaza an ummati." Allah itu memaafkan umatku, ma haddatsat bihi anfusuhum. Omongan-omongan yang terjadi di perasaan, di jiwa mereka, ma lam yantiqu au ma lam yaqulu au yaf'alu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka belum ngomong, selama mereka belum melakukan tindakan. Jadi selama itu hanya perasaan, hanya omongan yang dari dalam hati kita, maka itu gak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian dari perasaan, dari omongan di hati itu berubah jadi ucapan. Kan orang kadang gak kuat jadi ngomong dia. Ketika dia ngomong, mulai dicatat sama malaikat. Karena ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dilafalkan, melainkan ada yang mencatat dan menyimpannya. Jadi seorang bicara perasaan-perasaan tadi, maka insya Allah gak ada masalah. Selama dia tidak mengatakan, selama dia tidak berbuat ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, jazakumullah khair. Ini terakhir ya pertanyaannya. Hadir, barakallahu fikum. Bagaimana kiat dan persiapan dari awal untuk mendapatkan ihsan dalam sholat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara ihsan ya. Ihsan ini sebenarnya maqam yang tertinggi dalam beragama. Nabi AS ketika ditanya oleh Jibril AS, ditanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada aku tentang Islam ya. Nabi ngasih tahu tentang rukun Islam. Kemudian ditanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Nabi menyebutkan rukun iman yang 6. Kemudian Nabi alaihissalam ditanya lagi oleh Jibril, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Apa kata Nabi alaihissalam? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau engkau enggak bisa, maka engkau yakin Allah melihatmu. Ini ihsan. Dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam haji umrah kita, ya ada orang yang sampai maqam ihsan. Di mana dia benar-benar seakan-akan melihat Allah. Lihat mana dia melihat Allah? Allah enggak bisa dilihat di dunia ini. Nah, dia lihat Allah lewat nama-namanya. Allah itu Maha Pengasih. Dia beribadah dengan mencari Allah. Dia datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka untuk mencapai hal itu perlu belajar tentang Allah. Ketika bicara sholat, bagaimana sejak awal sebelum sholat ketika engkau berwudu, engkau sudah sempurnakan wudumu. Dari sisi tata cara, dari sisi niat, sudah disempurnakan. Bagaimana selesai wudu, engkau baca doa. Bagaimana ketika engkau mau masuk masjid, engkau baca doa. Bagaimana tatkala engkau mau sholat, mau mitahitul masjid, engkau benar-benar membulatkan niatmu. Lalu engkau mengatakan Allahu Akbar, hadir dalam dirimu tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Semuanya kecil. Kemudian bagaimana ketika engkau mau mulai membaca dengan penuh penghayatan, baca doa istiftah, kemudian baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Kemudian bagaimana engkau mulai membaca Al-Fatihah dengan penuh penghayatan? Engkau merasa sedang bermunajat kepada Allah, Allah sedang melihatmu. Bagaimana engkau sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Allah ketika engkau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin? Allah mengatakan hamidani abdi. Itu hadir pada dirimu. Bagaimana ketika engkau ruku? Buat siapa engkau ruku? Ketika engkau bangkit dari ruku mengatakan sami Allahu liman hamida. Lalu bagaimana ketika engkau sujud ya, dari posisi berdiri lalu engkau sujud meletakkan keningmu di bumi ini, rasakan engkau sedang sujud buat siapa? Allah gitu loh. Jadi insyaallah dengan cara seperti itu sampai selesai sholat, ya, kemudian istighfar kita, mudah-mudahan kita bisa mencapai ihsan. Tapi setan tetap akan ganggu. Terkadang di tengah sholatmu, tahu-tahu hilang, ngeblank kemana. Perlu baca a'udzubillah minasyaitan rajim. Ya. Kemudian meludah dengan kecil ya, ke kiri 3 kali. Karena datang itu setan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah, menjaga tauhid ini dan mati husnul khatimah. Anda kembalikan ke moderator, Bang Arif. Jazakumullah khairan.